Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qad yukhbiru anna ma asaba al-'abda min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabahu min sayyi'atin fa min nafsihi. Li'arifa ibadahu anna al-khayra wal hasanati wal mahaba taqa'u bi mahdhi fadlihi wa judih. Dan di sini penulis menyebutkan contoh lain dari ayat-ayat yang tampaknya bertentangan tetapi sebenarnya tidak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di beberapa tempat bahwa apa yang kebaikan yang didapat oleh seorang hamba maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya keburukan yang menimpanya maka itu dari dirinya sendiri. Maka ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada para hambanya bahwa kebaikan ya dan hal-hal yang positif, hal-hal yang dicintai itu taqa'u bi mahdhi fadlihi wa judih. Itu semua terjadi karena murni karunia dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa in jarat bi ba'dil asbabil waqi'ati minal ibad fa innal asbaba huwa alladhi an'ama biha wa huwa alladhi yassaraha wa anna sayyi'ati wa hiya al masa'ib allati tusibul 'abda asbabuha min nafsil 'abdi wa bi taqsirihi fi huquqi rabbih wa ta'addihi li hududih. Maka jadi semua hal positif dan kebaikan yang diterima oleh seorang hamba itu murni adalah karena karunia dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kebaikan tersebut ada sebabnya. Ya, walaupun kebaikan tersebut ada sebabnya. Seperti seseorang masya Allah mendapatkan yakni rezeki yang melimpah gitu ya, harta yang banyak misalnya, maka itu tentunya ada sebabnya bisa jadi dia bekerja, dia berbisnis dengan jujur dan seterusnya. Maka walaupun ada sebab-sebab tersebut yang dilakukan oleh hamba tersebut ya, fa innal asbaba huwa alladhi un'ima biha. Ya, maka sebab itu hanyalah sebab yang memberikan tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innal asbaba huwa alladhi ya un'ima biha. Yani dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab tersebut. Tapi yang memberikan nikmat tersebut tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya adalah banyak orang lain yang mengerjakan sebab yang sama tetapi tidak Allah berikan nikmat tersebut kepada mereka. Coba bayangkan. Jadi sebab itu bukan faktor satu-satunya, bahkan bukan faktor utama, itu hanya sebab. Yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dua orang mengerjakan sebab yang sama, bisa jadi hasilnya berbeda. Dua orang belajar buku yang sama, bisa jadi pemahamannya berbeda. Dua orang mengerjakan ya pekerjaan yang sama bisa jadi keuntungannya berbeda. Menjual barang yang sama bisa jadi profitnya berbeda. Dua orang duduk di kajian yang sama, satunya sebelahan, ilmu yang didapatkan bisa jadi berbeda. Pemahaman yang didapatkan bisa jadi berbeda. Padahal sebabnya sama. Maka faktor utama di sini bukan sebab. Wa huwa alladhi yassaraha. Tetapi sebab tetap memiliki perannya, ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hubungan sebab dan akibat tersebut sehingga kalau kita menginginkan sesuatu maka kita harus menempuh sebabnya. Kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu tersebut tetapi kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh sebabnya. Dan sebab itulah yang yassaraha, yang ya membuat dia mudah untuk mendapatkan akibat tersebut. Wa annasayyi'at wa hiyal masa'ib allati tusibul 'abda. Adapun keburukan atau musibah yang itu menimpa seorang hamba, maka sebab-sebabnya itu adalah dari diri hamba itu sendiri, dari kekurangan dia, ya, kekurangan dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kekurangannya dalam ta'addihi li hududihi, yaitu melampaui batas, melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Fallahu wa in kana huwal muqaddiru laha fa innahu ajraha 'alal 'abdi bima kasabat yadahu wa li hadza amsilatun yatulu 'adduha. Maka Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah itu adalah yang menetapkan itu semua, menetapkan keburukan itu semua yang terjadi pada hamba, fa innahu ajraha 'alal 'abdi bima kasabat yadahu, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu karena orang tersebut, ya, melakukan sebab-sebab yang menuju kepadanya. Ya, jadi lihat di sini, yang memberikan sama-sama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kebaikan atau keburukan, yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian, ya, Allah memberikan, menetapkan sebab, ini sebab untuk kebaikan, ini sebab untuk keburukan. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan, maka, ya, kita harus nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang mendapatkan keburukan, maka jangan nisbatkan ini keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi dinisbatkan pada orang itu sendiri. Ya, dinisbatkan kepada orang itu sendiri. Ini adalah adabnya. Walihada amthilatun yatulu adduha, dan ini adalah contoh-contoh yang untuk masalah ini banyak contoh-contoh yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, ja'a fil Qur'ani ayat zahiruha ta'arud. Ya, di Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang zahirnya itu adalah kontradiksi, pertentangan. Ya'ni anna ba'daha yu'aridu ba'dan zahiran, yaitu bahwa sebagian dari ayat tersebut itu bertentangan dengan sebagian ayat yang lainnya secara zahir, hanya secara zahir saja. Wala yumkinu fil Qur'ani wala fi sahihi sunnati an tata'aradun nusus. Tidak mungkin, ini kaidah, tidak mungkin di Al-Quran atau di sunnah yang sahih, sunnah sahihah, bahwa ada dalil yang saling bertentangan satu sama lain. Tidak mungkin. لِأَنَّ اللَّهَ يَكُولْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Seandainya Al-Quran ini dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mereka akan mendapati di dalamnya, ya, اخْتِلَافًا كَثِيرًا, kontradiksi-kontradiksi yang banyak. Famaka na min indillah falaysa fi ikhtilaf. Adapun karena Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Wal ulama rahimahumullah yadhhabuna ila al-jam'i baina hadhihi an-nususi allati zahira at-ta'arud imma bihamliha ala ikhtilafil ahwal aw ikhtilafil ashkhas aw ikhtilafil asma' atau ikhtilafil amkinah. Maka para ulama rahimahumullah, mereka ketika menjamak dalil-dalil tersebut yang zahirnya adalah ta'arud tersebut, ya, pertentangan tersebut, kontradiksi tersebut, maka mereka membawanya imma bihamliha ala ikhtilafil ahwal, mereka memaknainya bisa dengan bahwa ayat-ayat ini atau dalil-dalil ini berlaku pada kondisi yang berbeda, aw ikhtilafil ashas atau orang yang berbeda, aw ikhtilafil asma atau nama-nama yang berbeda, aw ikhtilafil amkinah atau tempat-tempat yang berbeda. Fa hadhi arba'atu ihtimalat la ta'duha hadhil ahwal. Maka ini adalah empat kemungkinan yang kondisi-kondisinya enggak akan keluar dari empat hal tersebut. Yani yakunu hadzal ladzi zahiruhu ikhtilaf yanzilu 'ala halin duna halin. Yani bisa jadi dalil-dalil ini yang zahirnya adalah ada pertentangan, bisa jadi, ya, setiap ayat tersebut atau setiap dalil tersebut berlaku pada kondisi yang berbeda. Itu yang pertama. Au fi waqtin duna waqtin, atau pada waktu yang berbeda. Ini yang kedua. Au fi makanin duna makanin, atau pada tempat yang berbeda. Ini yang ketiga. Au fi askhasin duna askhasin, atau pada orang-orang yang berbeda. Waqad alafa Syekh Syinqiti rahimahullah kitaban sammahu daf'u ihamil ittiraq an ayil kitab. Dan Syekh Syinqiti rahimahullah, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Beliau pernah menulis sebuah kitab yang judulnya adalah Daf'u Ihami Littirab, yaitu menjelaskan ya, membantah gitu ya, menolak atau membantah ihami littirab, adanya pemahaman bahwa adanya ittirab, adanya kontradiksi, membantah pemahaman adanya kontradiksi pada ayat-ayat Alkitab, yakni Al-Qur'an. Jama'a fil ayatil lati qila innaha muta'aridah. Maka beliau ya menjamak dalam kitab ini, menuliskan di dalam kitab ini ayat-ayat yang disebutkan bahwa dia itu ayat-ayat tersebut saling kontradiktif. Ai zahiruha ta'arud, yakni zahirnya adalah adanya ta'arud, pertentangan. Wa jama'a bainaha, dan kemudian Syekh menggabungkan di antara keduanya. Dan sebagaimana yang seri, yang pernah Anda sebutkan, wallahu alam apakah Anda pernah menyebutkannya di pertemuan sebelumnya, ya memahami ayat atau dalil ya, ayat dan hadis secara yakni secara benar dengan pemahaman yang benar, walaupun orang-orang menganggapnya ada ta'arud secara yakni menganggapnya ada kontradiktif, tapi kita tidak melihatnya demikian karena kita memahaminya dengan benar. Ini diantara tanda kefakihan seseorang. Tanda kefakihan seseorang adalah ketika dia ya bisa memahami apa makna yang dimaksud dari ayat-ayat yang disebutkan oleh orang-orang ini kontradiktif. Ya. Dan di antara banyak syubhatnya seseorang adalah ketika dia semakin banyak dia melihat adanya kontradiktif antara ayat dan hadis tanpa dia menyelesaikan kontradiksi tersebut. Tanpa dia menjelaskan bahwa ini hanya kontradiksi secara zahir saja karena pemahaman kita yang sebelumnya rendah saja, begitu ya. Maka ini tanda kefakihan dan tanda banyaknya syubhat seseorang bisa dilihat dari masalah bagaimana dia menyikapi atau bagaimana dia melihat apakah ada ta'arud dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis atau tidak. Wal jama' qad yakunu mutakallafan wa ba'idan, dan menjama' ayat-ayat tersebut bisa jadi mutakallaf dan ba'id, bisa jadi terlalu jauh. Ya, ini kelebihan. Ada orang yang berusaha untuk menjamak ayat atau menjamak hadis atau ayat dan hadis begitu ya. Kemudian menjamaknya itu terlalu jauh, terlalu memaksakan diri. Ini juga merupakan ya kesalahan. Waqad yakunu qariban hasaba ma yuwaffaqul insanu lahu. Dan bisa jadi itu qarib, itu bisa jadi itulah yang benar ya, berdasarkan apa yang taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, dan inilah yang benar. Yang benar adalah menjamak itu tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu ba'id ya, sehingga akhirnya mentakwil terlalu jauh, tidak demikian ya. Maka mentafsir Al-Qur'an juga ada kaidahnya. Baik, wal muhim anna ladaina qa'idah thabitah rasikhah wa hiya anna al-Qur'ana la yumkinu ay ta'arud li'anna at-ta'arud ma'nahu daf'u ba'dihi bi ba'din. Ya, maka di sini ada kaidah yang telah tetap, ada kaidah yang itu didasarkan atas dalil-dalil yang kuat, itu makna dari rasikhah, yaitu bahwa Al-Qur'an itu la yumkinu ay ta'arud, tidak mungkin saling kontradiksi satu sama lain. Karena kontradiksi itu maknanya adalah ya, bagian sebagian ayat membantah sebagian ayat yang lain. Wa hadza la yumkin, dan ini tidak mungkin. Li'annahu kalamun min indillahi azza wajal. Karena Al-Qur'an itu adalah kalam dari Allah azza wajal, kalamullah. Wal mu'allif rahimahullah dzakara amtsilatan katsiratan min hadzal naw'i wa dzakara kaifa yajma'u baina hadzal ayati allati dhahirat ta'arud. Dan penulis rahimahullah menyebutkan contoh-contoh yang banyak untuk jenis ini, untuk contoh kaidah ini ya, dan beliau menjelaskan bagaimana cara menggabungkan antara ayat-ayat tersebut yang zahirnya itu adalah adanya kontradiksi. Kemudian penulis memasuki kaidah ke-13, tariqatul qur'ani fil hijaj wal mujadalati ma ahli al-adyan al-batilah. Metode Al-Qur'an dalam berhujjah dan dalam ya berdebat dengan ahli al-adyan al-batilah, dengan ya orang-orang yang beragama dengan agama yang batil. Metode Al-Qur'an dalam berhujjah dan dalam ya berdebat dengan orang-orang yang beragama dengan agama yang batil. Qad amarallahu bil mujadalati billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk ya berdebat dengan cara yang paling baik. Wa man ta'ammala turuqal lati nasaballahu al mahajjata biha ma'al mubtilina ala aidi rusulihi ra'aha min awdahil hijaj. Min awdahil hujaj wa aqwaha wa aqwamiha wa adalliha ala ihqaqil haqq wa izhaqil batil ala wajhin la taswish fi wa la iz'aj. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdebat dengan cara yang paling baik, dan barang siapa yang merenungkan ya metode yang Allah telah tetapkan, bagaimana Allah menetapkan hujjah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan metode untuk berdebat dengan mubtilin, orang-orang yang mengingkari kebenaran Islam, kebenaran Al-Qur'an. Ya, ketika kita melihat metode tersebut yang Allah tetapkan pada para nabi dan rasul sebelumnya, ra'aha min awdahil hijaj, ra'aha min awdahil hujaj. Yani kita akan ya orang tersebut yang merenungkan tersebut, dia akan melihat hujah-hujah yang sangat jelas, yang sangat kuat, yang sangat tegak, dan yang sangat menunjukkan pada ya penegakan kebenaran dan ya penghancuran kebatilan. Ala wajhin la tashwish fi wala iz'aj, dan juga tidak ada ya kebingungan ataupun ya kerancuan dalam metode tersebut. Fata'ammal mahajjatar rasul ma umamihim wa kaifa da'awhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Maka renungkanlah bagaimana ya para rasul berhujjah kepada umat-umat mereka masing-masing. Bagaimana mereka mendakwahkan ya umat-umat mereka kepada untuk beribadah kepada Allah saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Min jihati annahul mutafarrid birububiyyah wal mutawahhid bin ni'am wa huwa alladhi a'tahumul afiyah wal asma' wal absar wal uqul wal arzaq wa sa'iru asnafil ni'am. Maka lihatlah bagaimana para rasul ya menjelaskan hujjah-hujjah, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah, dan satu-satunya zat yang memberikan nikmat, dan satu-satunya zat yang memberikan umat-umat ya, memberikan seluruh manusia kesehatan, pendengaran, penglihatan, akal, rizki, dan seluruh ya bentuk-bentuk nikmat yang lain. Kama annahul munfarid bidaf'in niqam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga satu-satunya zat yang bisa menghindarkan seseorang dari berbagai musibah. Wa anna ahadan minal khalqi laisa yaqdiru ala naf'in wala daf'in, dan bahwa tidak ada satupun dari makhluknya yang mampu untuk memberikan manfaat ataupun madarat, wala darrin wala naf'in, ya tidak bisa memberikan madarat ataupun manfaat. Fa innahu bi mujarradi ma'rifatil 'abdi bidzalika wa i'tirafihi bihi la budda an qada lid dinil haqqi alladhi bihi tatimmun ni'mah. Maka hanya sekedar ya bi mujarradi ma'rifatil 'abdi bidzalik, hanya sekedar ketika seorang hamba itu mengetahui hal-hal yang barusan disebutkan, hanya sekedar pengakuannya pada hal-hal tersebut, yakni ini berarti masuk dalam tauhid rububiyah Allah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat, yang memberikan manfaat, yang menghalangi manusia dari madarat dan seterusnya. Maka ini adalah tauhid rububiyah, inti dari tauhid rububiyah secara global. Maka hanya sekedar, seharusnya hanya sekedar ketika seorang hamba mengakui aspek-aspek global dari tauhid rububiyah tersebut, la budda ayyan qada lid-dinil haq, maka seharusnya tidak boleh tidak bagi dia ya untuk tunduk kepada agama yang hak, alladzi bihi tatimmun ni'mah, yang dengan agama yang hak tersebut nikmat-nikmat yang dimiliki oleh manusia tersebut akan menjadi sempurna. Ya, nikmat yang nikmat dunia yang kita dapatkan kalau tidak diiringi dengan nikmat Islam tidak sempurna, bahkan itu bisa jadi adalah musibah bagi kita, istidraj. Wa huwa tariqul wahid li syukriha, satu-satunya untuk mensyukuri nikmat dunia yang kita dapatkan itu adalah dengan tunduk kepada agama yang hak. Ya, ini satu-satunya cara untuk mensyukurinya. Naam, setelah masuk ke dalam agama yang hak, mensyukurinya jadi banyak. Beribadah, sholat, puasa, ya, bayar zakat, kita mendapatkan nikmah, masya Allah, harta kekayaan. Cara mensyukurinya, bayar kewajiban atas harta tersebut, yakni zakatnya, sedekah, yaitu amalan sunnah, dan seterusnya. Maka kalau sudah masuk, cara mensyukurinya banyak sekali. Akan tapi, ketika belum masuk, gimana cara mensyukurinya? Antum tidak boleh tidak harus ingkot lid-dinil haq, tunduk kepada agama yang hak. وكثيرًا ما يحتج عن المشركين به في عبادته بالزامهم باعترافهم بربوبيته وانه خالق لكل شيء. Ya, dan banyak sekali Al-Qur'an berhujjah terhadap orang-orang musyrik, ya, bahwa bagaimana berhujjah kepada orang-orang musyrik, bagaimana berhujjah untuk menunjukkan wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana biilzamihim biatirafihim birububiyatihi, yaitu apa hujjahnya adalah dengan menyebutkan konsekuensi biilzamihim, konsekuensi dari pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah. Ya, dan ini insya Allah sudah kita ketahui, ya, ini pelajaran dasar di akidah, bahwa ya, orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir seluruhnya itu, ya, meyakini secara global tauhid rububiyah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan hal tersebut, menjelaskan, menegaskan bahwa orang-orang kafir tersebut meyakini secara global tauhid rububiyah. Kemudian itu digunakan untuk hujjah bahwa na'am, kalau antum meyakini ini semua, antum harus beribadah hanya kepada Allah saja. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Ya, maka katakanlah, siapakah yang memberikan engkau rizki dari langit dan bumi? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengatur alam semesta, ya, mengatur perkara-perkara di alam semesta? Fasayakuluna Allah, maka sungguh mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, apakah engkau tidak mau bertakwa? Yani bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-khaliq li kulli syai', ya. Jadi hujjah yang disampaikan di Al-Qur'an untuk menjelaskan hujjah bahwa wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah adalah dengan menyebutkan, menegaskan bahwa, ya, mereka mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu. Mereka tidak meyakini Allah Ta'ala Uzza wa Manat itu pencipta segala sesuatu, tidak. Mereka tidak sebodoh itu. Ya, mereka tidak sebodoh itu. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta. Akan tetapi di saat yang sama mereka punya syubhat. Ya, syubhat bahwa ini kalau mau beribadah kepada Allah harus lewat sini, enggak boleh, enggak bisa langsung beribadah kepada Allah. Siapa kita? Kita terlalu hina, kita terlalu demikian, sehingga mereka menjadikan berhala tersebut sebagai perantara dan seterusnya. Ya, inilah awal mula kesyirikan mereka, ya. Warraziq li kulli syai', dan mereka juga meyakini tidak hanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, akan tapi yang memberikan rizki kepada segala sesuatu. Fayata'ayyanu annahul ma'budu wahdah, maka kalau ini semua sudah mereka akui, harusnya mereka juga mengakui bahwa yang satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu adalah hanya Allah saja. Fanzur ila hadzal burhani kaifa yantaqilu adh-dhihnu minhu bi awwali wahlatin ila wujub ibadati man hadza sya'nu. Maka lihatlah bagaimana hujjah ini, burhan ini, dalil ini, kaifa yantaqilu adh-dhihnu minhu bi awwali wahlah, bagaimana membuat pikiran orang yang mendengarkan hujjah tersebut langsung kepikiran, ya, langsung terpikir untuk na'am. Kalau ana sudah memikirkan bahwa Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu, memberikan rezeki kepada segala sesuatu, mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta, harusnya kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, hujjah-hujjah yang ada dalam Quran tersebut membuat adzihn, membuat pikiran kita langsung memikirkan hal ini. Bi awwali wahlah, langsung. Ya, langsung terpikirkan hal tersebut. Argumentasinya mudah. Argumentasinya tidak terlalu panjang. Bahkan orang badui pun paham. Orang awam pun paham. Ya, antum mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh apa yang ada, memberikan rezeki kepada seluruh apa yang ada, mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta, maka bukankah harusnya antum hanya beribadah kepada Allah? Cuma disebutkan begini saja, orang yang paling awam pun harusnya langsung ya benaknya, fitrahnya, ya pikirannya langsung connect. Ah. tidak perlu ya diskusi panjang lebar, presentasi Masya Allah, kemudian diskusi alot dan seterusnya. Benarkah argumentasi ini membawa ke argumentasi itu? Tidak perlu. Hah? Tidak perlu. Lihat bagaimana, ini yang sering anak katakan, ini adalah yang dibutuhkan oleh ya orang-orang di seluruh zaman. Tapi kalau kita melihat zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman kegelapan, tidak hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi di zaman para Nabi dan Rasul sebelumnya. Mereka berada di zaman jahiliyah, tapi mereka tidak bisa keluar dari zaman jahiliyah mereka tersebut. Baru setelah muncul Nabi atau Rasul yang mengabarkan kepada mereka hal ini, ibadahlah kepada Allah. Ya ubudullah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hanya mengabarkan hal tersebut, mereka tidak kepikiran. Mereka tidak kepikiran sama sekali itu. Filsuf mau sepintar apapun, karena sudah menjelaskan ini berkali-kali. Ya, filsuf penemu, pemikir, ya semua, ya arif, orang yang bijaksana, Masya Allah, tidak akan kepikirkan hal ini kalau dia tidak pernah, kecuali kalau dia membaca wahyu-wahyu terdahulu. Ya, tapi kalau dia tidak pernah membacanya, hanya dari pemikirannya, dia nggak pernah kepikiran hal ini. Tapi masalahnya, ya hal ini baru ya terpikirkan oleh manusia setelah nabi atau rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan butuhnya manusia kepada nabi dan rasul. Setelah nabi dan rasul tersebut menyampaikan solusi atas semua masalah jahiliyah yang mereka hadapi, setelah mereka mendengarkan solusinya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Semua orang, mau orang awam langsung paham ini solusinya. Enggak perlu ya dijelaskan ya, misalnya kita lihat misalnya masalah Jakarta banjir, gimana caranya? Ya, oh ini solusinya. Oh dibantah lagi. Enggak, ini seterusnya. Ini masalah rumit. Hah? Tapi ini masalah yang menuntaskan seluruh masalah jahiliyah hanya dengan seseorang mendengarkan hal tersebut. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, selama dia fitrahnya masih lurus, dia akan kemudian melihat bahwa ini solusi yang kita cari-cari selama ini. Ini solusi yang kita cari-cari selama ini. Baik. Maka demikian pula dengan tingkat individu. Kita bisa jadi ya dulunya adalah orang bejat, dulunya adalah orang yang fasik, bisa jadi dulunya adalah orang yang suka berbuat kemaksiatan, kefasikan atau bahkan kekufuran, kesyirikan dan seterusnya. Akan tetapi ketika kita memahami makna dari kalimat tadi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika hal tersebut masuk ke dalam pemahaman kita, tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi kita pikirkan benar-benar, kita akan merasakan na'am, ini satu kalimat yang menjadi solusi bagi hidupku seluruhnya. Coba bayangkan, ini satu kalimat yang menjadi solusi atas seluruh masalah hidupku selama ini. Ini kalimat yang ku cari. Ya. Maka lihatlah bagaimana dalil yang ada di Al-Quran tersebut membuat benak seseorang yang mendengarkannya bi awwali wahlah, dalam momen pertama ketika mendengarkannya tersebut, dia langsung terpikirkan na'am, wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya beribadah kepada zat yang seperti ini sifatnya, yang maha menciptakan segala sesuatu, memberikan rezeki kepada segala sesuatu dan mengatur seluruh perkara yang ada di dalam semesta. Ya, kemudian benak kita akan langsung terpikirkan bi awwali wahlah, dalam momen awal kita mendengarkan dalil tersebut, kalau kita paham, kalau kita berusaha memahami, maka benak kita akan langsung kepikiran na'am, Ini wajib bagi kita untuk memurnikan amalan amalan ibadah hanya kepadanya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Adzunnul intiqal hadza wadih jiddan. Adzunnul intiqal hadza wadih jiddan." Aku berpikir bahwa intiqal ini, yakni intiqal perpindahan benak, yakni kepikiran, ya, kepikirannya seseorang di awal momen ketika mendengarkan dalil-dalil tersebut, ya, ana kira ini sudah jelas, ya, kata Syekh Al-Utsaimin. Ana kira ini sudah jelas. Masalan, "Lau anna rajulan ya'budu sanaman." Misalnya ada seseorang yang menyembah sebuah berhala. "Naqulu lahu," maka kita katakan kepadanya, "Hal hadza sanam aujadak?" Apakah berhala ini menciptakanmu? "Hal khalaqak?" Apakah berhala ini menciptakanmu? Saya kulula, maka dia akan berkata, "Tidak." "Hal huwa alladhi yarzuquka wa yu'afika wa yadfa'u 'anka an-niqam?" Apakah berhala ini yang memberikan engkau rizki dan memberikan engkau kesehatan dan menghalangi engkau dari, ya, berbagai musibah? Saya kulula, maka dia akan berkata, "Tidak." "Mana alladhi yaf'alu dzalik?" Maka kita katakan kepadanya, "Siapakah yang melakukan itu semua?" Saya kulu Allah. Dia akan berkata, "Allah." "Fa idza qala inna dzalika huwa Allah, kulna idzan yajibu 'alaika alla ta'buda illa Allah." Ya. Maka kalau dia berkata bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan, kalau begitu, maka wajib bagimu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ma dumta ta'tarif anna an-ni'am allati amaddaka Allahu biha wan-niqam allati dafa'a Allahu 'anka qabla an tusibak wa rafa'aha 'anka ba'da an asabatak." Selama engkau mengakui bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan untukmu dan musibah yang Allah hindarkan darimu sebelum musibah tersebut menimpamu, ya, selama engkau mengakui bahwa yang melakukan ini semua adalah Allah, selama engkau mengakui bahwa Allah rafa'aha 'anka ba'da an asabak, yani mengangkat musibah setelah musibah tersebut menimpamu, madum ta'tarifu annaha minallah, selama engkau mengakui bahwa itu semua dari Allah, fa innal wajibu 'alaika alla ta'buda illa iyyah, maka wajib bagimu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa adunnu hadza wadih jiddan," dan aku berpikir bahwa ini adalah sudah jelas, ya. "Wa li hadza yaqulu Allah azza wa jalla, fa anna yufakun anna yusrafun." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anna yufakun," bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran setelah adanya hujjah yang jelas ini, bagaimana mereka bisa terpikirkan untuk tetap berbuat kesyirikan setelah adanya hujjah dan dalil yang jelas ini. "Anna yusrafun," bagaimana mereka bisa dipalingkan dari al-haq? Ya'ni kaifa yusrafuna 'anil haqqi ma'a wuduhih? Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari al-haq setelah al-haq tersebut sangat jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka ini adalah celaan. Ini adalah pertanyaan, tetapi berbentuk, ini berupa celaan yang sangat mencela orang-orang kafir dan musyrik yang mereka tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa yujadilul mubtilina aidan bi dzikri aibi alihatihim wa annaha naqisatun min kulli wajhin la tughni an ahliha syai'an." Dan Al-Qur'an juga mendebat orang-orang yang mubtilin, yang mengingkari kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, dengan menyebutkan aib dari Tuhan-Tuhan mereka. "Wa anha naqisatun min kulli wajhin," dan bahwa Tuhan-Tuhan mereka tersebut itu cacat dari setiap sisi. "La tughni an ahliha syai'an." Ya, "la tughni an ahliha syai'an," yakni orang-orang yang menyembahnya tidak butuh sama sekali kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tersebut. Hadza aidan min wujuhil ilzam bi ibadatihi, atau ini bisa dimaknai juga bahwa berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan kecukupan kepada orang-orang yang menyembahnya. Kecukupan baik rizki, baik perlindungan, baik pertolongan, dan seterusnya. Baik ilmu. Adapun Allah Subhanahu wa taala alaisallahu bikafin abadah, bukankah Allah mencukupi untuk hambanya. Hadza aidan min wujuhil ilzami bi ibadatihi wahdahu ay yuqala hadhihi alaliha allati ta'bud allati tu'badu hal hiya tanfa'uk. Ini juga adalah bentuk konsekuensi dari atau bentuk ilzam di sini maksudnya adalah bentuk wajibnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu apa? Ketika kita berkata hadhil aliha allati tu'bad hal hiya tanfa'uk, ya Tuhan-Tuhan ini, berhala-berhala ini yang diibadahi oleh engkau, apakah itu semua bisa memberikan manfaat kepadamu? Mahwal jawab la. Apa jawabannya? Tidak. Ya, tidak memberikan manfaat. Bal hiya binafsiha naqisah. Akan tapi berhala tersebut itu sendiri cacat. Berhala tersebut cacat. Ya ayuhan nasu duriba mathalum fastami'ulah. Wahai manusia, ya dibuatkan perumpamaan untukmu, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau istama'ulah. Sesungguhnya yang engkau itu seru, sesungguhnya yang engkau ibadahi tersebut selain Allah tersebut, la yakhluqu dzubaban, tidak akan menciptakan bahkan seekor lalat, walau istama'ulah, walaupun mereka semua, mereka sesembahan-sesembahanmu, mereka itu semua itu ya saling bantu membantu berkumpul untuk membuat seekor lalat. Naqsun fil qudrah wa ziyadatun ala dzalika naqsun fid dha'f. Ini adalah cacat dalam masalah ya kemampuan mereka, kekuasaan mereka. Dan ini juga adalah tambahan atas dan hal yang lebih parah dari itu adalah ini juga adalah cacat dalam kelemahan. Naqsun fid dha'f. Ma yastati'un, mereka tidak mampu. Bedakan antara mampu tapi tidak sebagus yang ingin dicontoh dengan yang memang tidak mampu sama sekali. Ya ini maksudnya. La yastati'un wa la yudafi'una an anfusihim. Mereka juga tidak bisa membela diri mereka sendiri. Wa iyaslubhum adzubabu syai'an la yastangkidhuhum min. Kalau seandainya alalat itu mengambil sesuatu dari mereka, dari berhala-berhala tersebut, mereka berhala tersebut tidak akan bisa ya mencegah lalat tersebut dari mengambilnya, dan juga tidak bisa mengambil sesuatu tersebut dari lalat itu, mengambil balik, tidak bisa. Ma'anna dzubaba min ahwanil hasyarat wa ahqariha, padahal lalat itu adalah ya di antara hewan yang paling hina ya, wa ahqariha, yang paling remeh gitu ya. Wa ma'adzalika idza salaba hadhil asnama syai'an wa akhadahu minha mastanqadhuhu min. Akan tapi ketika lalat tersebut mengambil sesuatu dari berhala-berhala tersebut dan kemudian mengambilnya, maka berhala-berhala tersebut tidak bisa mencegahnya dan juga tidak bisa mengambilnya kembali. Wa hadza mathalun azim, wa hadza mathalun azimun idza ta'ammaltahu arafta anna jami'a ma yu'badu min dunillahi la yastahiqqu an yakuna rabban wala ma'budan. Ini adalah perumpamaan yang besar, yang agung. Jika engkau merenungkannya, maka engkau akan mengetahui bahwa seluruh apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala la yastahiqqu an yakuna rabban wala ma'budan. Ya, semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhak untuk menjadi rob dan juga menjadi ya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.